Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita memasuki ayat ke-72 dari surah Al-Mu'minun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am tas'aluhum kharjan fa kharaju rabbika khair wa huwa khairur razikin. Artinya, atau kamu meminta upah kepada mereka, maka upah dari Tuhanmu adalah lebih baik, dan Dia adalah pemberi rezeki yang paling baik. Ayat ini secara umum menjelaskan apapun yang kita keluarkan dari harta milik kita menuju jalan Allah Subhanahu wa taala, itu juga adalah cara yang baik. Menempatkan sesuatu perbelanjaan kita sesuai dengan ajaran Al-Qur'an, dalam arti kata tidak boros, tidak bermewah-mewah, sesuai dengan kewajiban, itu adalah merupakan infak yang terbaik. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatasnamakan dirinya wa huwa khairur raziqin. Apabila kita bisa melaksanakan dengan baik perintah Allah, Allah katakan, aku adalah sebaik-baik pemberi yang lebih baik, khairur raziqin, di antara rezeki yang kalian nikmati itu. Adapun kata kharaj di sini adalah upah, kharja, sesuatu yang dikeluarkan dengan secara sukarela. Tapi kalau kharaj, ra-nya ada alif, panjang sedikit, minimal 2 harakat kita membacanya, itu artinya adalah pajak yang dikeluarkan secara paksa. Maksud di sini adalah bahwa jika kita menginginkan suatu pemberian, kita harus memintanya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari manusia, karena manusia terkadang memberikan sesuatu dengan terpaksa. Makanya Allah mengatasnamakan dirinya wa huwa khairur raziqin. Apa saja yang kita inginkan dan harapkan, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu yang terbaik, itulah jalan menuju kita supaya tetap qanaah, puas terhadap apa yang diberikan Allah. Itulah yang terbaik, karena Allah lebih mengetahui, karena Allah Maha mengetahui, Allah lebih melihat, karena Allah lebih Maha melihat. Sesungguhnya segala sesuatu itu sudah disesuaikan Allah sesuai dengan apa yang diniatkan dan amal jariahnya selama ini. Di sini sudah ada narasumber kita, yaitu Ustaz Dr. Haji Zainal Arifin. Kami persilakan, Ustaz. Terima kasih, Ustaz Fajrul Haq. Ini adalah am yang keempat, yang dimulai dari ayat 68 dari surat Al-Mu'minun. Am ja'ahum ma lam ya'ti aba'uhumul awwalin, atau adakah telah datang kepada mereka yang tidak pernah datang kepada nenek moyang. Artinya, ini pertanyaan yang disebutkan Allah dalam ayat suci Al-Quran untuk dipikirkan oleh manusia. Kenapa manusia menolak Al-Quran? Alasan pertama, apakah Al-Quran itu berbeda dengan ajaran-ajaran kitab suci sebelumnya? Tidak. Kitab suci sebelumnya mengajak kepada tauhid, mengesakan Allah. Al-Quran juga mengajak kepada tauhid dan mengesakan Allah. Yang kedua, apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasul yang baru? Ternyata tidak. Sebelum Nabi Muhammad adalah sudah ada rasul yang diutus Allah kepada umat manusia. Jadi Nabi Muhammad bukanlah rasul atau utusan Tuhan yang pertama. Yang ketiga, apakah Nabi Muhammad itu gila dengan membawa pesan Al-Quran dan dibenci? Ternyata juga tidak, karena memang umat-umat terdahulu pun menuduh para nabi dan para rasulnya sebagai orang yang gila dan dibenci, tetapi sebenarnya yang mereka bawa adalah suatu hal yang benar dan suci. Maka yang keempat di ayat 72, apakah Nabi Muhammad itu memiliki niat di balik dakwahnya untuk memperkaya diri, untuk mendapatkan upah atau menginginkan jabatan dan kedudukan? Ternyata juga tidak. Ayat 72 yang merupakan pertanyaan yang keempat, apakah Nabi Muhammad menyatakan dirinya sebagai nabi, diturunkan kepadanya Al-Quran agar dia mendapatkan upah dari kalian, wahai kaum kafir Quraisy atau umat Islam sekarang? Ternyata tidak. Nabi Muhammad tidak pernah minta imbalan dari dakwah yang dia lakukan. Nabi Muhammad tidak pernah meminta upah dari amal baik yang dia lakukan. Bahkan ketika Nabi Muhammad menjadi pemandu bagi kita umat Islam agar kita semua bersama-sama dengan dirinya masuk ke dalam surga, suatu fasilitas yang luar biasa dahsyatnya, Nabi Muhammad tidak minta upah. Padahal sebagai pemandu, wajar kalau kita sebagai pemandu minta upah kepada jemaah yang kita pandu. Apalagi yang kita pandu ini menuju kepada surga, tempat yang paling aman dan paling damai sepanjang hidup kita, dengan fasilitas kemewahan yang luar biasa. Tidak saja bintang 5, tidak saja makanan yang mewah, tapi lebih dari itu. Tapi Nabi Muhammad tidak minta upah. Maka dengan demikian, pertanyaan-pertanyaan yang digambarkan dengan 4 pertanyaan oleh Allah kepada manusia tentang kebenaran Nabi Muhammad, kebenaran kitab suci Al-Quran, adalah agar kita berpikir cerdas, tidak sombong, tidak angkuh, tidak benci. Karena hanya kesombongan, keangkuhan, kebencianlah yang membuat manusia menolak kebenaran yang datang dari Allah melalui Nabi Muhammad yang diturunkannya di dalam kitab sucinya Al-Quran. Maka di sini Allah mengatakan, ketika engkau menolak kebaikan, sebenarnya kebaikan diantaranya rezeki yang luas itu bersumber dari Allah, dan engkau nanti akan menyesal. Inilah yang dapat kita sampaikan. Iya, kesimpulan yang dapat kita ambil dari ayat ini, yaitu di akhir ayat penutup dari ayat ke-72 dari surah Mukminun, bahwasanya Allah mengatakan wa huwa khairur razikin. Allah lah subhanahu wa ta'ala pemberi rezeki yang paling baik. Kalau kita maksud dari ayat ini adalah, kalaulah seandainya kita memberi kepada seseorang yang terbaik, Allah akan membalasnya yang lebih baik. Kenapa? Karena Allah khairur razikin. Maka kalau kita umat Islam tidak mau memberi kepada orang lain, berarti Allah akan menahan pemberian yang terbaik untuknya. Makanya disebutkan situ wallahu khairur razikin, Allah lah sebaik-baik. Jadi kalau seandainya tidak memberi bagaimana? Nah, mungkin disinilah letak kekhilafannya. Artinya manusia ini kadang-kadang berpikir kalau dia memberi dia akan berkurang hartanya, padahal tidak. Allah mengatakan wallahu khairur razikin, maksudnya apa? Allah yang akan menggantikan yang lebih baik. Tapi belum tentu manusia itu mengetahui mana yang lebih baik pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bagaimana caranya untuk mengetahui pemberian Allah itu lebih baik? Maka caranya yang paling bagus adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sikap pasrah. Dengan itu kita insya Allah akan mengetahui inilah yang terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.